aku sayang diku tresno sing pancoko ambung kanggo sliramu nanging nyatane aku bakal si tentang tresno nang lambemu kuwi pancen yo manis nyatane janji-janjimu kuwi kabeh mung lame saiki aku ngerti yen kowe mung ngapusi ninggal lunga malah gawe susah hati tentang tresno nang lambemu nyatane amung semu janji setia marang aku nyatane nyusake hatiku janji setia marang aku nyatane mung ngapusi kowe mlenjani janji-janji sing tak omong suci nganti netes loh iki sing terus neng pipi ngerti kowe gandeng wong liya gawe loro tenan kowe nglarani aku teko tenan kowe ngapusi aku wis cukup samene cerita lan laguku aku pamit lilano lungaku padang ngisor yo nanging tekan ning ripaku sinar rembulan nambahi susah e atiku tresno sing pancoko amung kanggo sliramu nyatane janji-janjimu kuwi omong palsu aku ra bakal bali karo kowe dadi siji mending aku lunga mbangane aku lara ati tresno nang lambemu nyatane amung semu janji setia marang aku nyatane nyusake hatiku tembang tresno neng lambemu nyatane amung semu janji setia marang aku sake hatiku teko tenan kowe nglarani aku teko tenan kowe ngapusi aku wis cukup samene